Dari Arufu ada ikan lompat, jago rebus ada di Hulali. Di Nusa Lau, cengkeh Batambo, itu sempe dari negeri O. Pohon sagu di mana-mana, hasil rumah sana lawangi. Di kampung-kampung duduk tertawa di pinggir pantai, di jaro demo ngarehe. Pohon sagu di mana-mana, hasillah tabuan buah di sana sini. Susanan, sanan lawangi, di kampung-kampung duduk tertawa di pinggir pantai, jauh-jauh demungarehe. Tamang, mengadung ada kurang banyak sekali. Apalah, oh iyo betul, Timbalaur. Timbalaur itu di mana? Di Gelatu Halat, di tepung kampung. Kalau begitu ada satu lagi. Langsam. Lele Boy. Salah. Isoya. Las pulpul. Abang, aku dekat tinggal tuh. Haji Mepesa. Ika kasar, Pak. Saya juga bukan ketemu kampung. Di mana? Galala. Dari Galala, koko bung ikan, racik cili, dirujak suli, kuyang kukaspi, ada di lata, ganda. Sana lawangi, di kampung-kampung duduk tertawa di pinggir pantai, di jaru demung arehe. Pohon sagu di mana-mana, hasil laut tak buang-buang di sana sini. Susana, sana lawangi, di kampung-kampung duduk tertawa di pinggir pantai, di jaro demung arehe. Donari, manis lawangi, donari, siyo saya.